Kita berpisah, walaupun ku kecewa dan menderita. Memang sudah suratan kita terima, diriku dan dirimu tiada berdaya. Tiada berdaya. Diriku dan dirimu tiada berdaya.